Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. A'adanallahu wa iyyakum wa jami'al muslimina minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih menjelaskan rukun yang keempat dari rukun-rukun iman, yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Telah kita baca penjelasannya dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah di pertemuan sebelumnya, bahwasanya Rasul mereka adalah manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala utus mereka kepada makhluk. Allah menciptakan mereka, menciptakan para rasul sebagai perantara antara seorang hamba, antara hamba-hamba Allah subhanahu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fi tablighi syara'ihi, perantara dalam hal penyampaian risalah, dalam hal penyampaian syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan perantara dalam hal menyampaikan hajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang diyakini oleh kuburiyun, yang mereka beribadah kepada kubur, meminta kepada orang-orang yang mereka anggap sebagai wali. Naam, mereka meyakini bahwa wali-wali dan termasuk di dalamnya nabi, malaikat, yang diyakini mereka para wali tersebut bisa menyampaikan hajahnya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kesyirikan. Rasul adalah perantara antara hamba Allah dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal penyampaian risalah, penyampaian syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan diantara apa yang telah kita baca dari penjelasan Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah adalah terkait dengan jumlah rasul dan jumlah terkait dengan jumlah rasul. Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, wahum adadun kathirun, jumlah mereka sangatlah banyak. Dan telah kita sebutkan Di antara dalilnya adalah hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang jumlah nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan 100,000 wa 24,000. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Abu Dzar Al-Ghifari bahwasanya nabi itu jumlahnya adalah 124,000 nabi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan jawabannya, ar-rusulu min dzalika 315 jamman ghafira. Yang termasuk rasul di antara mereka adalah 315 orang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Dari apa yang disebutkan dalam hadis ini, maka jelaslah bahwa jumlah nabi sangat banyak. Jumlah dari sekian banyak nabi hanya 315 orang sebagai rasul. Dalam riwayat yang lain dari hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang Adam alaihi salam, apakah beliau adalah seorang nabi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Beliau adalah seorang nabi. Kemudian ditanya kembali oleh seorang sahabah, generasi antara Adam dan Nuh alaihi salam. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 10 generasi. Kemudian ditanya pertanyaan yang terakhir disampaikan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, berapa jumlah rasul? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama seperti yang ada pada riwayat Abu Dzar Al-Ghifari, yaitu 315 orang. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban rahimahullahu taala dan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah faedah sebagaimana yang disebutkan oleh ulama kita. Faedah tersebut adalah perbedaan antara nabi dan rasul. Terjadi perselisihan di kalangan ulama, apakah nabi dan rasul sama atau memiliki perbedaan. Sebagian berpendapat tidak ada perbedaan antara nabi dan rasul. Sebagian ulama menyatakan ada perbedaan. Nabi dengan rasul berbeda. Apa dalilnya? Dalilnya adalah diantaranya hadis yang telah kita baca tadi. Hadis Abi Dzar Al-Ghifari tentang pertanyaan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumlah nabi. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumlah nabi adalah 124,000 orang. Kemudian 315 dari mereka adalah rasul. Termasuk yakni dari sekian ribu 124 diambil darinya 315 orang itu sebagai rasul. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini diantara dalil yang dijadikan sebagai hujjah dalam masalah ini, yaitu nabi dengan rasul itu berbeda. Nabi dan rasul memiliki perbedaan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Dan di antara dalil yang menunjukkan adanya perbedaan antara Nabi dan Rasul adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus Nabi dan telah mengutus Rasul. Kemudian terjadi perbedaan pendapat tentang sisi perbedaan antara Nabi dan Rasul. Permasalahan yang pertama tadi, apakah Nabi dan Rasul memiliki perbedaan ataukah sama? Yang rajih, yang sahih, mereka memiliki perbedaan. Nabi tidak sama dengan Rasul. Ada perbedaannya. Dalilnya adalah hadis yang telah kita sampaikan tadi. Kemudian ulama yang berpendapat adanya perbedaan antara Nabi dan Rasul, mereka berselisih pada sisi perbedaan antara Nabi dan Rasul. Apa yang membedakan antara Nabi dan Rasul? Di antara mereka ada yang menyebutkan bahwa Rasul adalah seorang yang diturunkan kepadanya wahyu berupa syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat manusia. Adapun Nabi tidak diperintahkan atau tidak mendapatkan wahyu berupa syariat, namun mereka, yakni mereka juga tidak diperintah untuk menyampaikannya. Ini perbedaan yang pertama yang disebutkan oleh ulama, bahwasanya Nabi mereka adalah orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan padanya wahyu, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Kita ulangi, pendapat yang pertama menjelaskan tentang sisi perbedaan antara Nabi dan Rasul. Rasul mendapatkan wahyu berupa syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut kepada umat manusia. Adapun Nabi, mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak diperintah untuk menyampaikan kepada umat manusia. Tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu berupa syariat tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ulama yang lain menjelaskan bahwa sisi perbedaan antara Nabi dan Rasul, Rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu berupa syariat baru dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat manusia. Adapun Nabi, mereka diutus dengan membawa syariat Rasul sebelumnya. Membawa syariat Rasul sebelumnya. Yani meneruskan syariat Rasul yang sebelumnya. Ini pendapat yang kedua. Sisi perbedaannya, Rasul mendapatkan wahyu berupa syariat yang baru dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat manusia. Adapun Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa syariat Rasul sebelumnya. Artinya bukan syariat yang baru, tapi meneruskan syariat-syariat yang dibawa oleh Rasul sebelumnya. Dan kedua-duanya, Rasul dan Nabi diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Ini pendapat yang kedua. Nabi diperintahkan untuk menyampaikan, Rasul juga diperintahkan untuk menyampaikan. Sisi perbedaannya, kalau Rasul mendapatkan wahyu berupa syariat yang baru, Nabi meneruskan syariat Rasul yang sebelumnya. Pendapat yang ketiga, diantara ulama menyatakan bahwa Rasul mereka adalah orang yang mendapatkan kitab dan syariat baru dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Nabi, maka mereka tidak mendapatkan atau tidak diturunkan padanya kitab, tetapi menyeru kepada syariat Rasul sebelumnya. Masih banyak perbedaan-perbedaan yang disebutkan oleh ulama terkait dengan perbedaan antara Nabi dan Rasul. Apa yang kita sebutkan di majelis ini, ada tiga pendapat di kalangan ulama tentang sisi perbedaan antara Nabi dan Rasul. Kita ulangi. Pendapat yang pertama mengatakan dan menjelaskan kepada kita sisi perbedaannya adalah mada? Kalau Rasul mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan. Adapun Nabi mendapatkan wahyu tapi tidak diperintah untuk menyampaikan. Pendapat yang kedua, Rasul mendapatkan wahyu yang baru. Nabi meneruskan syariat Rasul yang sebelumnya. Yang ketiga, Rasul mendapatkan dan diturunkan kepadanya Alkitab. Adapun Nabi tidak diturunkan padanya Alkitab, tetapi mereka tetap menyeru kepada syariat sebelumnya, syariat Rasul sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara ulama ada yang merajihkan, yang menguatkan bahwa Rasul atau Nabi, mereka mendapatkan atau berhukum dengan kitab sebelumnya. Kata sebagian ulama menjelaskan bahwa pendapat yang masyhur yang dikenal selama ini oleh sebagian orang, Nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu berupa syariat dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat manusia. Adapun Rasul, mereka adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat manusia. Ini adalah pendapat yang mungkin bisa dikatakan pendapat yang masyhur, pendapat yang lebih sering kita dengar. Namun sebagian ulama menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat ke-44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu." Yang maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya, di dalam kitab Taurat terdapat petunjuk dan cahaya yang menerangi. Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu, yang dengan kitab tersebut, yang dengan kitab Taurat, urusan-urusan kaum Yahudi diselesaikan dengan kitab At-Taurah tersebut oleh nabi-nabi yang mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama ketika mendatangkan ayat ini menjelaskan bahwa para nabi Bani Israel setelah Musa alaihi salam, para nabi Bani Israel setelah Musa alaihi salam, mereka berhukum dengan Taurat dan menyeru umat manusia untuk berpegang dengan At-Taurat. Maka atas dasar ayat ini, sebagian ulama mengatakan bahwa perbedaan antara Nabi dan Rasul adalah Rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu berupa syariat dan diturunkan kepadanya Alkitab. Adapun Nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu untuk menyampaikan risalah Rasul sebelumnya. Naam. Ini pendapat sebagian ulama yang mereka menguatkan bahwa perbedaannya adalah Rasul diturunkan kepadanya Al-Kitab, adapun Nabi tidak diturunkan kepadanya Al-Kitab, tetapi tetap berhukum dengan hukum Rasul yang sebelumnya, dengan kitab Rasul yang sebelumnya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nurun yahkumu biha an-nabiyyuna alladziina aslamu. Ayat ini yakni menjelaskan bahwa para nabi pada yakni para nabi Bani Israel setelah Musa alaihi salam, mereka semuanya para nabi tersebut yang datangnya setelah Nabi Musa alaihi salam, mereka berhukum dengan Taurat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu di antara pendapat ulama yang dikuatkan oleh sebagian ulama tentang perbedaan antara nabi dan rasul. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, satu faedah tentang nabi dan rasul, apakah ada nabi dan rasul dari kalangan jin, apakah ada rasul atau nabi dari kalangan jin, maka jawabannya telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Ulama jumhur mayoritas di antara mereka berpendapat bahwasanya tidak ada rasul dan tidak ada nabi dari kalangan jin. Sahabah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, yakni beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas, terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 75. Yakni Allah Subhanahu wa taala memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Yang Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai rasul, sebagai utusan, itu dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia, tidak disebutkan dari kalangan jin. Sehingga ayat ini dijadikan sebagai dalil oleh jumhurul ulama tentang masalah apakah ada rasul dari kalangan jin, maka jawabannya tidak. Karena rasul yang Allah utus itu dipilih dari malaikat dan dipilih dari umat manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menerangkan kepada kita, wa hum 'adadun katsirun awwaluhum Nuhun wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh rahimahullahu taala, jumlah rasul banyak. Yang pertama adalah Nuh dan yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tentang Asy-Syafa'ah. Disebutkan dalam hadis tersebut, annan nasa yaumal qiyamati ya'tuna ila Nuh fayaquluna lahu anta awwalu rasulillah aw anta awwalu rasulin arsalahu Allahu ila ahli al-ard. Disebutkan dalam hadis tersebut bahwasannya umat manusia nanti di yaumil qiyamah mendatangi Nabi Nuh alaihi salam, kemudian mereka pun mengatakan kepada Nabi Nuh, Anta awwalu rasulin. Engkau adalah rasul yang pertama yang Allah utus ke muka bumi ini. Asyahid kalimat anta awwalu rasulin. Engkau, yakni Nabi Nuh alaihissalam, adalah rasul yang pertama yang Allah utus ke muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun dalil tentang rasul yang terakhir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah kita baca ayatnya di pertemuan sebelumnya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-40, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khatam an-nabiyyin, penutup para nabi. Dan telah sahih hadis beliau mengatakan, ana khatamun nabiyyin, aku adalah penutup para nabi. Artinya tidak ada nabi setelahnya. Tidak ada nabi setelahnya. Tidak ada wahyu yang turun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu taala, kita lanjutkan pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qala alaina an nu'mina anna jami'al anbiya'i shadiquna fima ballagu bihi 'anillah wa fi risalatihim. Di antara bentuk keimanan seorang hamba kepada Rasul, kepada Rasul-Rasul Allah, adalah mengimani, meyakini bahwa semua nabi shadiquna fima balagu bihi anillah, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, jujur dalam menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita yakini. Yang harus kita yakini bahwasanya risalah yang dibawa oleh para rasul semuanya adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala alaina an nu'mina bi asma'in. Di antara bentuk keimanan seorang hamba kepada rasul-rasul Allah adalah beriman bahwasanya rasul-rasul Allah memiliki nama. Kita mengimani dengan namanya. Tentunya nama-nama yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun hadis yang sahih. Adapun nabi atau rasul yang tidak disebutkan nama-namanya, maka kita mengimani secara global bahwa mereka adalah rasul yang Allah utus kepada umat manusia. Siapa namanya? Kita enggak tahu. Sebagian kita mengetahuinya, sebagian tidak kita ketahuinya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, alaina an nu'mina annama min ummatin illa arsalallahu ilaiha rasulan litaquma alaihimul hujjah kama qala walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Di antara bentuk keimanan seorang hamba kepada rasul, rasul Allah, adalah mengimani dan meyakini bahwasannya setiap umat telah Allah utus kepadanya rasul untuk menjelaskan kepada mereka syariat-syariat Allah yang kemudian mereka tidak bisa membantah lagi nanti di yaumil qiyamah. Tidak ada alasan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Telah ditegakkan al-hujjah kepada mereka yaitu dengan diutusnya rasul, rasul Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menjelaskan bahwa setiap umat ada rasul adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl Ayat yang ke-36. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat rasul. Mereka menyeru u'budullah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jauhilah at-taghut. Asyahid di sini Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada setiap umat rasul. Mereka berdakwah, mereka menyampaikan kepada umat manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan at-taghut. Kemudian di antara bentuk keimanan terhadap rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala adalah an nusaddiqa bi kulli ma akhbarat bihi ar-rusul idza shahha anhum min jihadin naql wa na'lamu annahu haqqun. Kita membenarkan semua apa yang disampaikan oleh para rasul. Idza shahha anhum, jika memang sahih dari mereka, kita benarkan dan kita imani, kita yakini apa yang mereka sampaikan, apa yang disampaikan oleh para rasul, jika itu memang benar nukilannya, maka kita imani berita tersebut adalah berita yang benar. Kemudian yang berikutnya, Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan di antara bentuk keimanan kita kepada rasul adalah an nattabi'a khatamahum Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi. Ini termasuk bentuk keimanan kita kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam firman-Nya surat Al-A'raf ayat ke-158, Allah berfirman, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an alladhi lahu mulku as-samawati wal ard la ilaha illa hu yuhyi wa yumiit fa aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummiyyi alladhi yu'minu billah wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Di dalam ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada umat manusia bahwasanya dirinya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beriman, untuk meyakini, mengimani rasul, dan memerintahkan kita untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah diutusnya rasul, maka kewajibannya adalah mengikuti beliau. Syariat-syariat yang sebelumnya, syariat-syariat yang dibawa oleh rasul-rasul sebelumnya, kita ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika memang ada syariat-syariat yang sebelumnya dibenarkan atau dijelaskan kebenarannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengikutinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh rahimahullahu taala, fa amarana Allahu biittiba'ihi. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk mengikuti rasul yang terakhir. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Di akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattabi'uhu, dan ikutilah dia. Ikutilah rasul yang terakhir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengetahui pula bahwa di antara sebab seorang mendapatkan hidayah di atas jalan yang lurus ialah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti bimbingannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang diperintahkan, kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasul dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu termasuk bagian dari mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya dengan hal tersebut seorang hamba akan mendapatkan hidayah berjalan di atas jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang artinya seorang yang tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menjadikan beliau sebagai panutan, tidak menjadikan beliau sebagai uswah, sebagai tauladan, sebagai seorang yang diikuti, maka dia tidak akan mendapatkan hidayah. Dia akan sesat, dia akan menyimpang dari jalan yang lurus. Dan na'am, nyata. Orang-orang yang tidak mau mengikuti bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tersesat, mereka menyimpang. Siapapun mereka, apapun golongan mereka, siapapun ketuanya, ketika mereka tidak mau berjalan di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan menyimpang, mereka akan tersesat, baik dalam hal akidah, dalam muamalah, atau yang lainnya dari urusan-urusan agama ini, ataupun urusan-urusan tentang ketaatan kita kepada waliul amr, tentang urusan dunia yang telah dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kita tidak mengikutinya dan tidak menjadikan beliau sebagai qudwah kita, niscaya kita akan jauh dari jalan yang lurus. Iya dan billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hal ini bisa difahami dari perintah Allah Subhanahu wa taala, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Wattabi'uhu, ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya kalian akan mendapatkan hidayah, akan mendapatkan petunjuk di atas jalan yang lurus, terbimbing jalannya. Qala rahimahullahu taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semuanya untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Dalam ayat yang lain terdapat dalam surat Ali Imran ayat ke-31, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian semuanya mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yakni ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Yakni tanda kecintaan kita kepada Allah, bukti kebenaran cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang hamba mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti bimbingan Rasul, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan tanda kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika seorang hamba tidak mau mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam, bahkan menentang hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang mereka anggap bertentangan dengan akal mereka, atau tidak sesuai dengan zaman sekarang ini, maka sungguh kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala perlu dipertanyakan. Mengaku cinta kepada Allah tetapi tidak mau mengikuti utusan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan tanda ciri kecintaan seorang hamba kepada Allah dengan mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kalian semuanya mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dua ayat ini dan yang semisalnya menunjukkan bahwa kewajiban kita adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai khatamul anbiya wal mursalin, sebagai penutup para nabi dan penutup para rasul. Qala rahimahullahu taala, yang berikutnya beliau akan menyebutkan sebuah masalah tentang syariat-syariat yang dibawa oleh rasul-rasul sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah, amma ma siwahu minar rusul fa innana nattabi'uhum idza warada syar'una bil amri bittiba'ihim, mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam, afdalus salati salatu akhi Dawud, kana yanamu nisfal layli wa yaqumu thuluthah wa yanamu sudusah, wa afdalu siyamin siyamu akhi Dawud, kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, setelah menjelaskan bahwasannya kita diwajibkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan adapun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengikuti mereka idza warada syar'una bil amri bittiba'ihim, jika memang ada perintah untuk mengikuti mereka dalam syariat kita. Jika memang ada dalam syariat kita untuk mengikuti perintah untuk mengikuti rasul-rasul sebelumnya, maka kita mengikutinya. Seperti apa contohnya? Contohnya disebutkan dalam hadis afdalu salat salatu akhi Dawud, kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthah wa yanamu sudusah. Contohnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya salat yang lebih utama adalah salat yang dilakukan oleh saudaraku Dawud alaihi salam. Beliau yanamu nisfal lail, tidur di setengah malam, wa yaqumu thuluthah, kemudian sepertiganya bangun, wa yanamu sudusah, dan tidur di seperenam malam. Wa afdalu siyamin siyamu akhi Dawud, dan puasa yang lebih afdal adalah puasa yang dilakukan oleh saudaraku Dawud. Beliau berpuasa satu hari kemudian berbuka satu hari yang berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan penjelasan hadis tersebut ba'dal adzan. Fal muadzin yuadzin, tafadhal barakallahu fikum. Nah, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Tadi permasalahan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala adalah apakah rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwajibkan bagi kita untuk mengikutinya. Maka Syekh rahimahullahu taala menjelaskan adapun rasul selain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengikuti mereka jika ada perintah untuk mengikuti mereka dalam syariat ini, dalam syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa contohnya? Contohnya adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Dawud alaihi salam, bagaimana salat malam yang beliau lakukan dan bagaimana puasa yang dilakukan oleh Nabi Dawud alaihi salam, dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai afdalus salah, yakni salat yang paling afdal, yakni dari salat-salat yang sunnah, wa afdalus siyam, dinyatakan sebagai puasa yang paling utama, yang paling afdal, yakni puasa sunnah. Puasa-puasa sunnah yang paling afdal, yang paling utama, ialah puasa yang dilakukan oleh Dawud alaihi salam. Satu hari puasa, satu hari tidak berpuasa. Nah, ini kita mengikutinya. Yakni kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Dawud alaihi salam. Bagaimana salat malam yang beliau lakukan. Kemudian puasa sunnah yang beliau lakukan. Kita ikuti, kita contoh. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan itu adalah salat dan puasa sunnah yang lebih utama. Amma idza lam yarid syar'una bil amri bittiba'ihi faqad ikhtalafal ulama'u rahimahumullah hal syar'u man qablana syar'un lana ma lam yarid syar'una bil amri bi khilafihi aw annahu laysa syar'un lana hatta yarida syar'una bittiba'ihi. Jika tidak ada perintah dalam syariat kita, dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika tidak ada perintah untuk mengikuti rasul-rasul yang sebelumnya, syariat-syariat yang dibawa oleh rasul sebelumnya, maka dalam masalah ini terjadi perbedaan di kalangan ulama. Sebelum kita masuk pada perbedaan pendapat tersebut, kita ulang kembali rincian dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Syariat rasul yang sebelumnya, sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan yang pertama, jika ada perintah dalam syariat kita untuk mengikutinya, maka kita mengikutinya. Seperti apa contohnya? Seperti puasa dan salat yang dilakukan oleh Nabi Dawud alaihi salam. Adapun jika syariat kita tidak ada perintah untuk mengikutinya. Tidak ada perintah untuk mengikutinya. Nah, disinilah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Hal syar'u man qablana syar'un lana ma lam yarid syar'una bil amri bi khilafihi. Aw annahu laysa syar'un lana hatta yarida syar'una bittiba'ihi. Apakah syariat sebelum syariatnya kita, yakni sebelum syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan syariatnya kita juga? Artinya, syariat yang dibawa oleh rasul-rasul sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah masuk termasuk syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika dalam syariat kita tidak ada perintah untuk menyelisihinya? Yakni syariat-syariat sebelum Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah termasuk syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika tidak ada perintah untuk menyelisihinya? Atau annahu laisa syar'un lana hatta yarida syar'una bittiba'ihi? Atau apakah syariat sebelum kita bukan termasuk syariat kita, yakni syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai datang syariat sampai datang perintah untuk mengikuti syariat tersebut? Jadi permasalahannya syariat sebelum kita, syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah masuk termasuk dalam syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak termasuk syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala wa sahih anna syar'a man qablana syar'un lana idza lam yalid syar'una bi khilafihi. لأنه تعالى لما ذكر الأنبياء والرسل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ulaika alladhina hadallah fabihudahu muqtadih. Fa'amara Allah nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an yaqtadi bihuda man sabaqahu. Naam. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, yang sahih dalam masalah ini tarjih dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Idza lam yarid syar'una bi khilafihi, jika dalam syariat kita tidak ada bentuk penyelisian terhadap syariat tersebut. Artinya syariat-syariat sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk syariatnya kita juga. Jika memang tidak ada dalam syariat kita bentuk penyelisian terhadap syariat-syariat yang sebelumnya. Apa yang dibawa oleh Nabiullah Dawud alaihissalam, Musa alaihissalam, dan siapa dari kalangan Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk bagian dari syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada bentuk penyelisian terhadap syariat tersebut. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat ke-90. Ketika menyebutkan para nabi dan para rasul, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaikal ladina hadallah, mereka-mereka itulah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabihudahu muqtadi. Allah Subhanahu wa taala merintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berjalan sesuai dengan apa yang mereka diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan mereka sebagai qudwah, menjadikan mereka sebagai panutan, karena mereka adalah orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 111, Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, wa hadhihi fi akhir surati Yusuf allati qassa Allahu alaina qissatahu mutawwalatan min ajli an tu'tabar bima fiha. Ayat yang lain yang menjelaskan tentang masalah ini adalah firman Allah dalam surat Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibrah, sungguh telah ada pada kisah-kisah mereka ibrah, pelajaran bagi mereka-mereka yang memiliki lub, bagi mereka-mereka yang memiliki akal. Ini adalah ayat yang terakhir, akhir surat Yusuf. Ini terdapat dalam akhir surat Yusuf. Dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam dengan kisah yang cukup panjang. Nah, untuk apa? Supaya kita bisa mengambil ibrah dari kisah-kisah tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali pada permasalahan tadi. Permasalahan yang kita sampaikan tadi adalah apakah syariat-syariat sebelum syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk bagian dari syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak? Maka Syekh rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya syariat-syariat sebelum syariat-syariat yang dibawa oleh Rasul sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk bagian dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika atau selama syariat tidak ada bentuk penyelisian dari syariat kita, dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap syariat-syariat yang sebelumnya. Dalilnya adalah, diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf. Disebutkan kisah Nabiullah Yusuf. Ini Nabi Yusuf alaihi salam sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebutkan kisahnya dari awal, bagaimana keadaan Nabi Yusuf ketika itu. Nah, untuk apa disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim? Di antaranya agar kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran, bisa menjadikan itu sebagai ibrah, pelajaran. Walihada, oleh karena itu أخذ العلماء رحمه الله من سورة يوسف فوائد كثيرة في أحكام شرعية في القضاء وغيرها. Dari kisah Yusuf yang disebutkan di dalam surat Yusuf, para ulama bisa mengambil sekian banyak faedah tentang hukum-hukum syariat kita. Syariat dalam masalah mengqadha, yakni menghukumi dan yang lainnya. Terambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang disebutkan dalam surat Yusuf. Para ulama mengambil beberapa faedah, mengambil dan beristinbat dari surat tersebut beberapa ahkam, beberapa hukum terkait dengan qadha, yaitu tentang memutuskan suatu perkara dan yang lainnya dari hukum-hukum syariat. Wa akhadhu minha al-amal bil qara'in indal hukm liqaulihi ta'ala wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min khubulin fa sadaqat wa huwa minal kadibin. Dan yang lainnya dari hukum-hukum yang bisa diambil dari kisah Nabiullah Yusuf. Di antara hukum yang berlaku dalam syariat kita yang diambil dari kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam adalah al-amal bil qara'in indal hukm, yaitu menjadikan qarinah, indikator, menjadikan qarinah sebagai yakni dalam masalah hukum. Kita ketika seorang ingin menghukumi seorang, bisa dilihat tanda-tandanya dan ciri-cirinya atau indikator-indikatornya, karinah-karinahnya bisa diberlakukan ketika akan dijatuhkan sebuah hukuman. Terdapat dalam kisah Nabiullah Yusuf dan itu syariat pada zaman tersebut. Ternyata masih diamalkan. Ini menunjukkan bahwa syariat sebelum syariatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk bagian dari syariatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selama dalam syariat kita tidak ada bentuk penyelisihan terhadap syariat tersebut. Qala rahimahullah, di akhir pembahasan beliau mengatakan, ar-rajih yang sahih, anna syar'a man qablana syar'un lana ma lam yarid syar'una bi khilafihi. Diulang kembali oleh Syekh rahimahullah ta'ala, bahwasanya syariat sebelum syariatnya kita merupakan syariatnya kita, selama syariat kita tidak ada bentuk penyelisihannya terhadap syariat tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di akhirnya beliau mengatakan, walil rusul alaina an nuhibbahum wa an nu'azzimahum bima yastahiquna wa an nashhada annahum fit tabaqatil ulya min tabaqat ahlil khair was salah. Termasuk kewajiban kita atau termasuk bentuk keimanan kita kepada para rasul, yaitu kita mencintai mereka, mencintai para rasul, memuliakan mereka, mengagungkan mereka sesuai dengan kadar mereka, tidak sampai melebihi, yakni tidak sampai ghulu dalam mengagungkan mereka. Dan kita pun meyakini dan mempersaksikan bahwasanya mereka adalah tingkat yang tertinggi dari golongan orang-orang yang baik, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nisa, wa man yuti'illah wa rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Disebutkan tabaqah-tabaqah yang paling tinggi dari golongan orang-orang yang paling baik, orang-orang yang saleh, mereka adalah para nabi, kemudian berikutnya adalah siddiqin, kemudian berikutnya syuhada, yang kemudian yang terakhir adalah as-salihin. Kita menyaksikan dan bersaksi bahwasanya para nabi adalah orang-orang yang berada di tingkat pertama dari orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan demikian selesai penjelasan tentang rukun iman yang keempat, yaitu al-iman bil-rusul. Fanas'allaha ta'ala an yaja'alana hada al-ilm nafian lana. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan